karena istiqamah amrun aziz, perkara yang sangat berharga. Istiqamah merupakan perkara yang sangat penting dalam agama seseorang. Bukan hanya dia mengetahui kebenaran, tetapi untuk terus beristiqamah, mencintainya, mengamalkannya dan memperjuangkannya. Bukan hanya dia mengenali kejelekan, tetapi untuk terus istiqamah menjauhinya, membenci dan memeranginya. Istiqamah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta, beristiqamahlah sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Dan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam pertanyaan yang begitu penting untuk beliau pegangi selamanya, maka yang Rasul sampaikan padanya, qul amantu billah thumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Istiqamah menuntut seseorang untuk tidak keluar dari apa yang telah dicontohkan oleh para ulama salafnya, dari sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan, para a'immah dan para ulama, agar tidak menyalahi apa yang telah digariskan oleh mereka. Tentunya pembahasan ini sangat luas, namun kita akan ambil sebagian dari sekian garis ajaran salaful ummah, salafus salihin rahimahumullah, yaitu tentang perkara membantah penyimpangan yang menyimpang, membantah kesalahan mereka yang menyalahi kebenaran, menyalahi al-haq, menyalahi sunnah, menyalahi manhaj salafus saleh rahimahumullah. Telah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala beliau, bahwa Imam Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhli rahimahullah mengatakan, aku mendengar Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah berkata, adzabu anis sunnah afdalu minal jihad fi sabilillah, membela sunnah itu lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Qultu li Yahya, maka aku tanya kepada Yahya ibn Ma'in, ar-rajulu yunfiqu mala wa yut'ibu nafsa wa yujahid fa hada afdal min, apa benar ini orang yang membelanjakan hartanya, berinfak, bersedekah fisabilillah, dia berkorban dengan jiwa raganya, dia berjihad, taruhannya nyawa. Masa benar yang membela sunnah itu lebih afdal dari ini? Qala na'am bikathir. Jawab Yahya Ibn Ma'in, iya, yang membela sunnah itu lebih afdal, bahkan lebih banyak. Artinya tingkat dia lebih afdal itu sangat banyak, jauh lebih afdal dibanding yang berjihad fisabilillah dengan harta atau jiwa raganya. Disebutkan pula oleh Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi, dalam bantahan beliau kepada Jahmiyah, fahina ra'ayna dhalika minhum wa fatanna limadhabihim wa ma yaqsiduna ilayhi minal kufri wa ibtalil kutubi war rusul. Maka ketika kami melihat dari mereka ini, faham kami seperti apa madhab mereka, bahwa yang mereka tuju adalah kekufuran dan menyembunyikan bahkan menggugurkan ajaran kitabullah dan sunnah rasul, wa nafil kalam wal ilmi wal amri anillahi ta'ala. Mereka menggugurkan dan menafikan sifat-sifat Allah, berbicara ilmu wal amr, bahwa keputusan dan urusan itu milik Allah. Ra'ayna an nubayyina min madahibihim rusuman minal kitab wa sunnah wa kalamil ulama. Maka kami memandang harus kami jelaskan kepada umat madhab mereka bagaimana itu menyalahi Quran dan sunnah dengan penjelasan para ulama sunnah. Wa ma yastadilu bihi ahlul ghafla minan nas ala su'i madhabihim fayahdaruhum ala anfusihim wa ala auladihim wa ahlihim. Dengan penjelasan ini kita berharap orang-orang yang lalai tidak paham tentang bahayanya madhab mereka, tidak mengerti tentang penyimpangan mereka, kami berharap bisa lebih berhati-hati dari mereka, bisa waspada dan menjaga diri dari kesesatannya, menjaga anak dan keluarganya dari bahaya mereka. Wa yastahiduna fir raddi alaihim, agar mereka lebih bersungguh-sungguh dan semangat di dalam membantah mereka ini yang menyalahi Quran, sunnah dan para ulama salaf. Muhtasibina munafihina an dinillah talibina bihi ma indallah. Kita berikhtisab mengharap hisbah pahala dari Allah dengan membantah mereka. Munafihin, dengan ini kita membela agama Allah dan meminta apa yang di sisi Allah dari pahala dan keridhoannya. Artinya Imam Ad-Darimi rahimahullah menjelaskan pentingnya bantahan kepada mereka yang menyalahi Quran dan Sunnah dan para ulama salaf sebagai nasihat bagi umat agar lebih berhati-hati menjaga diri mereka, anak dan istri, keluarga mereka, karena mereka tertipu menganggap dan mengira mereka ini ahlil khair, orang-orang baik, orang-orang yang hidayah, padahal mereka tersesatkan dari siratul mustaqim. Disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawa beliau, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahlil maqalatil mukhalifati lil kitab was sunnah, dan seperti mereka ini para tokoh dan imam bid'ah dan yang membawa keyakinan dan pendapat-pendapat yang menyalahi Quran dan Sunnah, awil ibadatil mukhalifati lil kitab was sunnah, atau yang beribadah yang ibadahnya juga menyalahi tuntunan Quran dan Sunnah, fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun biittifaqil muslimin. Maka menjelaskan hakikat mereka seperti apa kondisinya dan mentahdir umat dari mereka ini wajib, dan itu disepakati oleh muslimin, disepakati ulama. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal, sampai-sampai ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaik aw yatakallamu fi ahlil bidah, orang yang puasa, salat, i'tikaf itu lebih kamu senangi ibadahnya, ataukah orang yang berbicara, membantah dan menjelaskan kepada umat bahayanya ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang? Qala, jawab Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa i'takaf fa innama huwa li nafsi. Kalau dia salat malam, dia i'tikaf, dia puasa, itu untuk dirinya sendiri manfaat dan pahalanya. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Tetapi jika dia berbicara membantah mereka, itu untuk keumuman kaum muslimin, saudara-saudaranya. Hada afdol, maka ini yang lebih afdol, karena maslahatnya dirasakan oleh banyak orang, didapati manfaatnya oleh kaum muslimin, umat selamat dari rongrongan dan bahaya mereka. Dan itu bahkan para ulama kategorikan termasuk jihad fisabilillah. Dan seperti Ibnu Ma'in tadi sebutkan, lebih afdol, bahkan jauh lebih afdol daripada jihad dengan senjata dan jiwa raga atau harta bendanya. Karena membersihkan agama Allah, membersihkan jalan Allah dan syariatnya, hal itu merupakan kewajiban, kewajiban fardul kifayah atas sebagian kaum muslimin. Kalau saja tidak ada yang menjalankan kewajiban ini, akan rusak agama Allah, akan tercoreng syariat Allah, dan itu jauh lebih parah, jauh lebih jelek dari kerusakan yang timbul akibat penjajahan atau ketika negeri mereka dikuasai oleh musuh. Ini dihindari dengan dibantah, ditahdif. Yang ini dihindari dengan jihad fisabilillah, dengan perang penjajahan musuh ini. Tetapi dampaknya kalau kedua-duanya ditinggalkan, misalnya ini dampaknya negeri muslimin dikuasai. Jelek memang, jelas, tetapi tidak seberapa dibanding kalau kemudian yang terjajah itu agama kaum muslimin. Yang dirugikan itu adalah akidah dan iman mereka, tersesat dari hidayah. Itu jauh lebih parah kerugian akhirat, kerugian agama. Beliau Imam Syekhul Islam juga sebutkan, wal maqsud anna hadhihi al umma walillahi al hamd, intinya bahwa umat ini walillahi al hamd, lam yazal fiha man yataqattanu lima fi kalami ahli al batil wa yaruddu, bahwa tetap ada para ulama yang faham, mengerti tentang bahayanya ahlul batil ini dan pendapat-pendapat mereka, omongan mereka, dan dibantah. Wahum lima adahumullahu bih yatawafakuna fi qabulil haq, dan dengan hidayah Allah para ahlu sunnah sama untuk menerima al-haq, mereka sama jika dinasehati, jika disampaikan. Kalau memang dia ahlu sunnah, akan sama dengan yang lain, senang hati dan menerimanya. Waradul batil ra'yan wa riwayatan min ghairi tasya'urin wala tawaqu', dan sama mereka dalam menolak dan membantah kebatilan itu, baik itu berbentuk pendapat ataupun riwayat yang batil, yang tidak benar, ditolak tanpa ada kesepakatan. Artinya kesepakatan, ayo kita tolak ini, ayo kita ini. Tetapi karena mereka paham bahwa ini memang berbahaya, memang ini tidak benar, harus dibantah, akan sama dimanapun mereka berada dan senang. Sebagaimana Imam Abu Bakar ibn Ayyash ketika ditanya, man sunni, siapa ahlu sunnah itu? Beliau jawab, man idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha sunni, adalah orang yang kalau hawa nafsu, batil dan segala penyimpangan itu dibantah, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak kebakaran jenggot. Itulah ahlu sunnah. Mereka sama seperti kata Syekhul Islam, menerima kebenaran, menolak kebatilan. malah mereka senang karena dengan itu terjaga syariat Allah, terlindungi agama mereka dari rongrongan orang-orang sesat ini. Itulah sunnah, itulah sunni. Artinya, jika kemudian ada orang yang merasa canggung dan tidak senang hati kalau mereka ini dibicarakan, tidak senang hati kalau mereka ini diangkat, bahkan pada tingkatan ditahdir, dibantah, dia merasa gak senang, dia merasa risih, merasa ini, perlu dipertanyakan apakah betul dia ini sunni. Aneh mengaku sunni tetapi tidak senang hati ketika yang batil dan menyimpang itu dibantah. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah rahimahullah, ketika beliau berbicara tentang ahlu sunnah dan jihad mereka, fakam min qatilin li iblis qad ahyau, betapa banyak korban-korban terbunuh oleh iblis, terbunuh dalam artian mati dari kebenaran, termakan oleh tipu daya dan syubhat-syubhat iblis dan bala tentaranya, telah mereka hidupkan kembali, telah dihidupkan kembali oleh para ulama, disadarkan lagi kalau itu tidak benar, kalau itu batil, ternyata mereka ini berbahaya, syubhat, lemah. Wa min dalin jahilin la ya'lamu tariqa rusdi qad hadau, betapa banyak pula orang yang sesat dan jahil yang tidak tahu jalan lurus dan jalan kebenaran, telah terbimbing, dibimbing oleh mereka dengan izin Allah, ditunjuki ini loh jalan yang benar. Wa min mubtadi'in fi dinillah bi syuhubil haqqi qad ramau, dan betapa banyak pula tokoh-tokoh kebid'ahan dalam agama Allah, mereka bombardir dengan senjata api al-haq, jihad dan fillah wabtigha'a mardhati, semua itu mereka lakukan sebagai jihad fisabilillah dan mengharap ridha Allah semata. Itu dari masa ke masa seperti itulah Ibnu Qayyim sifati ahlu sunnah. Itu yang menjadi ciri khas mereka. Di Madarijus Salikin beliau juga sebutkan, washtadda nakiru salafi wala immati laha, sangat keras pengingkaran para ulama salaf dan para imam terhadap kebid'ahan ini. Wasa'u bi ahliha min aqtaril ard, mereka teriak, artinya dengan suara lantang mereka bantah, mereka tahdir di manapun, di berbagai penjuru dunia. Wa hadzaru fitnatahum ashaddat tahdir, fitnah mereka ini ditahdir dengan sekencang-kencangnya. Wa balaghu fi dzalika ma lam yubalighu mithlahu fi inkaril fawahisi wadh-dhulmi wal udwan, dan bahkan mubalaghah yang sangat dalam pengingkaran mereka, yang itu lebih kalau dibandingkan pengingkaran mereka terhadap perbuatan keji, maksiat, kezoliman terhadap kebid'aan dan orang-orangnya ini lebih. إِذْ مَضَرَّةُ الْبِدَعْ وَهَدْمِهَا لِلْدِينِ وَمُنَافَاتِهَا لَهُ أَشَدْ. Karena memang mabaratnya kebid'aan dan betapa dia merusak agama, betapa dia bertentangan dengan agama, itu jauh lebih dahsyat dibanding mabaratnya maksiat, fawahish, kedoliman. Di Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahud wa Nasara, Ibnu Qayyim rahimahullah juga sebutkan, min haqqillah ala ibadihi raddut ta'inin ala kitabihi wa rasulih, termasuk hak Allah atas hambanya membantah mereka yang mencela, yang menyimpang, menyalahi kitab Allah dan Rasulnya dan agamanya, wa dini, wa mujahadatuhum bil hujjati wal bayan, berjihad melawan mereka dengan hujjah dan ilmu, wasaifi wassinan, ataupun dengan pedang dan dengan kekuatan, wal qalbi wal jinan, demikian pula dengan hati, membenci, musuhi mereka, walaisa wara'u dhalika habbatu khardalin min iman. Kalau ini tidak ada pada diri seorang hamba, maka tidak ada tersisa lagi imannya, tidak ada sekecil biji sawi pun iman. Kalau membenci mereka saja sudah tidak ada pada kalbunya. Tidak ingin dan tidak senang hati kalau mereka ini dibicarakan, lemah jiwanya, lemah perasaannya, mudah pecah, ibarat barang pecah belah yang rawan sekali retak. Perkaranya adalah perkara iman. Kelemah lembutan itu baik pada tempatnya. Lunaknya hati, riqah, riqatul qulub, kalbu yang lunak, kalbu yang tunduk, yang khusyuk, yang inabah kepada Allah, selalu kembali dan semacam itu, bagus, terpuji pada tempatnya. Tetapi semata-mata itu menjadi tabiat pada seseorang tanpa dikontrol dengan ilmu dan bimbingan para ulama salaf, bisa berbahaya, menghancurkan orangnya. Dan isyarat itu telah Rasulullah SAW sebutkan tentang ahli Yaman. Ja'akum ahlul Yaman wahum araku kuluban, telah datang pada kalian penduduk Yaman yang mereka itu lebih rokiq kalbunya, lebih lemah lembut, gak bisa. Di satu sisi para ulama sebutkan isyarat kalau mereka ini tusri' ilaihimul ahwa, mudah dan gampang terpengaruh oleh hawa nafsu. karena sangat lunaknya kalbunya, gampang terprovokasi oleh syubhat, oleh ini, karena gak bisa. Makanya orang-orang semacam ini yang sangat lemah hatinya, kata Syekhul Islam, terkadang jika dibacakan atau dia dengar ayat-ayat Quran misalnya tentang neraka, tentang azab, tentang murka Allah kepada kaum-kaum terdahulu atau yang semisal itu, tentang hal-hal yang rokoik, sifatnya memang melunakkan hati, mereka nangis gak kuatan. Bahkan kalau dibaca beberapa biografi mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, dari mereka disebutkan jatuh pingsan, dan mereka disebutkan begini, ada yang bahkan mati. Kata Syekhul Islam, kalau memang itu di luar kekuasaan dia, artinya terjadi dengan sendirinya begitu saja, ya orangnya makdur. Di luar kekuasaan dia mau dibilang apa? Tetapi yang lebih penting, kata beliau, bahwa yang lebih sempurna, yang lebih baik adalah orang kuat mendengar semua itu. Mereka bertambah khusyuknya, mereka bertambah takutnya, tapi tidak seperti itu. Kemudian jatuh pingsan, kemudian para sahabat mendengar bahkan dari lisan Rasul Zalzalam ayat-ayat dalam sholat ini dibacakan, mereka kuat tegar, tapi hatinya lunak. Makanya orang yang gak bisa ini justru berbahaya, kalau dia tidak kontrol, kalau dia tidak jaga dirinya dengan ilmu yang benar, dekat dengan para ulama, dengan ahlul haq, malah mudah termakan, mudah terprovokasi. Ada syubhat ini itu, ada orang yang merengek-rengek begini begitu, membela-bela dirinya, saya begini, Allah ini begitu. Ini kemudian enggak bisa ini orang, karena hatinya sangat rapi, sangat lembut sekali, pecah belah. Iba kemudian, nah, tidak ada ketegaran dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solabah. Tidak ada kekuatan dalam kalbunya. Yang semacam ini bukan yang dicontohkan oleh para a'immatus salaf dari sahabat dan tabi'i. Mereka khusyuk, mereka sangat takut kepada Allah, mereka sangat lembut hatinya, tetapi di tempatnya, antara mereka dengan Allah, mengingat dosanya. Tapi dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang, tidak demikian. Kamu bisa melihat orang-orang semacam ini gampang sekali terpengaruh, tidak siap secara mental, tidak siap kejiwaannya untuk berbenturan dengan orang-orang yang terlanjur dia cintai, terlanjur dia simpati padanya. Orangnya masya Allah, lang fulan atau fulan, syekh fulan atau siapa, baiknya seperti itu, akhlaknya, tawaduknya, ininya, itunya, sudah kadung mempengaruhi kalbunya. Hatinya yang lunak, yang sedemikian lembut, tidak siap untuk kemudian mengambil sikap tegas, harus begini dan begitu, berbahaya. Padahal seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu hak Allah atas hambanya yang beriman dan cinta kepadanya, yang takut kepadanya. Kewajiban menunaikan hak Allah tentunya jauh lebih besar dari menunaikan hak manusia. Membenci dan memusuhi serta membantah mereka. Disebutkan pula oleh Imam Ibn al-Muflih dalam Al-Adab Syar'iyyah rahimahullah, beliau sebutkan bab fi wujubi ibtal al-bid'ah al-mudillah wa iqamati al-hujjah ala butlaniha, wajibnya membantah dan membatilkan kebid'ahan yang menyesatkan dan menegakkan hujjah. Untuk itu kata beliau, wajib ingkarul bid'ahil mudillah wa iqamatil hujjati ala ibtaliha, dan wajib pengingkaran kepada bid'ah yang menyesatkan, menegakkan hujjah. Untuk itu sawaun qabilaha qailuha aw raddaha, sawaun qabilaha qailuha aw raddaha, baik itu diterima ataupun ditolak. Bukan tanggung jawabmu untuk harus diterima, bukan pula menjadi tolak ukur. Kalau ditolak berarti gak perlu dibantah, kalau ditolak berarti tidak ada gunanya, tidak ada maslahatnya, seperti yang didengung-dengungkan oleh mereka dari Hizbiyin, Sururiin dan yang pengekornya. Tidak ada maslahatnya, dipertimbangkan maslahat, mafsadah. Kalau dampaknya tidak positif, tidak menjadi baik yang dibantah, maka gak perlu. Apalagi ahlu sunnah minoritas, apalagi mereka yang lebih banyak, lebih kuat begini, taklif yang lebih diutamakan. Dalam artian seperti apa yang Syekhul Islam bicarakan, karena itu omongan Syekhul Islam. Mereka arahkan dan mereka bawa penjelasan Syekhul Islam seakan beliau mengajak orang untuk tamyiz, untuk kemudian berbasa-basi, larut, lebur bersama ahlul bid'ah dan hizbiyyin. Sampai-sampai seperti Syekh Rabi hafizahullah sebutkan, kalau saja Syekhul Islam tahu betapa mereka memanfaatkan omongan Syekhul Islam ini tentang masalah tahdir, hajar, pemboikotan, pentahdiran, itu mempertimbangkan maslah dan mafsadah, diarahkan oleh mereka ke arah yang tidak dimaukan oleh Syekhul Islam, disalahgunakan oleh mereka, sungguh beliau akan bantah mereka. Sungguh Syekhul Islam akan betul-betul murka dan akan tajam bantahannya kepada mereka. Di mana dengan penyalahgunaan pernyataan Syekhul Islam ini, sekian mafsadah terjadi, musibah, bahkan termatikan manhajul haq, bahkan terbela ahlul batil ini merasa dapat dukungan dan pembelaan, dan itu memang yang terjadi. Wallahu a'lam, disadari oleh orang-orangnya atau tidak mereka sadari, itu yang terjadi. Di satu sisi dia dengan omongan Syekhul Islam, bayangkan membawa perkataan Syekhul Islam, dia membela ahlul batil ini seakan tenang, tenang kalian, biar kami yang hadapi, lisanul halnya akan berkata demikian. Enggak usah repot-repot kalian yang membantah dan menjawab, biar kami yang hadapi. Dia jadi pahlawannya. Di sisi lain, dia berhadapan dengan saudara-saudaranya Ahlus Sunnah, para ulama atau para da'i yang menyeru kepada sunnah dan memerangi kebatilan. Dia berhadapan dengan mereka terang-terangan. Wallahi tepuk tangan si ahlul bid'ahnya, si ahlul batil ini. Bergembira, iya mereka, senang. Nah kalau tahu, seandainya tahu syariat Islam seperti ini, mereka menyalahgunakannya. Padahal beliau menghabiskan usia dan waktunya semuanya dalam jihad fisabilillah, membantah kebatilan, membantah ahlul batil. Sedemikian banyak tulisan dan karya fatwa beliau, semuanya ke arah sana. Kif dimanfaatkan omongannya justru untuk membela kebatilan. Ahlus sunnah ahakku bisyatul Islam minhum. Justru ahlus sunnah yang lebih berhak dan lebih pantas dengan syakul Islam daripada mereka. Seperti kata Imam Ibn Mufleh, diterima atau tidak, tidak menjadi tolak ukur. Oh, karena gak terima gak usah dibantah. Seperti yang telah lalu, penjelasan para ulama kita, masyayikh hafizahumullah, bahwa itu paling tidaknya sudah memberi maslahat untuk diri kamu sendiri. Karena kemaslahatan, kemafsadah yang dibicarakan oleh Islam umum, baik itu maslahat orang yang ditahdir, yang dihajar, ataupun kamu yang mentahdir, yang menghajar, kedua-duanya maslahat. Dan seperti Syekh Rabi sebutkan, kemaslahatan kamu pribadi itu jauh lebih penting, lebih besar dari kemaslahatan dia yang kamu hajar. Kamu bisa selamat itu kan sudah luar biasa. Sebelum dia mendapat maslahat itu nomor dua. Yang penting kamu, bagaimana bisa selamat. Ya khair, misalnya tidak memungkinkan ahlus sunnah minoritas, mereka lebih kuat begini, maslahat menentukan, tidak mungkin dihajar, tidak mungkin ditahdir. Siapa yang berkata kemudian berarti kamu harus larut, senyum bersama mereka, kamu undang, kamu panggil, kamu ini bersatu padu, larut bersama mereka, kamu datangi, kamu ziarahi, sakit kamu jenguk, mati mungkin kamu sholati jenazahnya, kamu antar ini itu. Wallahi atas sekolah Islam tidak berpendapat demikian. Kamu tidak mampu dan melihat maslahat, tidak memungkinkan, tidak berarti kamu larut. Undang, mengundang, didatangi, mendatangi mereka, makan bersama, acara daurah bersama, ini itu. Penjelasannya siapa? Akhirnya kan musnah dan larut, hilang sama sekali manhaj salaf ini yang begitu tegas permusuhannya, perbedaannya dengan ahlul batil. Kata Ibnu al-Mufli, wa man qadira ala inha'il munkar ila sultan anha, yang mampu menghentikan kemungkaran itu kepada sultan melalui penguasa, ya dia lakukan agar dihentikan. Wa in khafa tautahu qabla inha'ih angkarahu huwa. Tetapi jika dia khawatir tidak memungkinkan atau khawatir akan lewat sebelum pemerintah atau pemimpin itu menghentikannya, ya dia sendiri yang mengingkarinya dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadith, ahlul athar, di setiap waktu, di setiap tempat, seperti Syekhul Islam sebutkan, a'rafun nas bilhaq, orang paling mengerti kebenaran, arhamuhum bilkhalq, orang paling rahmat kepada yang lain, pada makhluk. Dalam Minhajus Sunnah beliau sebutkan, wa mazahiru rahmatihim bi ibadillah mutaaddidah mutanawwi'ah. Bentuk rahmatnya ahlu sunnah kepada manusia itu beraneka ragam, banyak bentuk rahmat mereka, kasih sayangnya. Fahumud du'a ila sabilillah, mereka ini para dai mengajak kepada jalan Allah, wasiratihil mustaqim, pada sirat mustaqim, jalan Allah yang lurus. Al-harisun ala ikhrajin nas min dhulumati syirki wal khurafa ila nurit tauhid haqqillahi ala al-abi. Mereka orang yang antusias, semangat mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik dan khurafat kepada cahaya tauhid yang itu merupakan hak Allah atas hambanya. Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, mengeluarkan mereka dari peribadatan manusia kepada peribadatan kepada rabbul ibad Allah. Wa hum qa'imun bi bayanis sunnah, merekalah yang menegakkan kewajiban ini, menyampaikan sunnah. Wa tahdhir minal bid'ah, mengingatkan umat dari kebid'ahan. Yahudun nas ala ta'awati wa tarkil maksiyah, merekalah yang mengajak umat untuk taat, meninggalkan maksiat. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, merekalah yang beramar ma'ruf, bernahi munkar. Bi'ilmin wa hilmin wa hikmatin wa rahmah, semua itu dengan ilmu, hilm, santun, bijak dan rahmat. Seperti firman Allah, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, ilmu, aku dan yang mengikutiku. Tampak yang mengikuti beliau akan berdakwah pula ke jalan Allah, mencontoh Rasulnya. Wabil jumlah fahum ahrasun nas ala nashril ilm alladhi yanfa'u sahibah. Secara umum ahlu sunnah inilah orang paling getol, orang paling semangat dalam menyebarkan ilmu yang itu bermanfaat bagi orangnya bermanfaat di dunianya, bermanfaat di akhiratnya, di kuburnya. Mereka yang paling semangat, mereka yang paling bersungguh-sungguh, antusias, seperti yang Allah sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari yang tidak akan berguna harta dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbu yang salim, yang selamat, bersih dari segala syirik, dari segala bid'ah, dari segala penyimpangan. Ilmulah yang bermanfaat bagi mereka untuk semua itu. Dan ahlu sunnah, orang yang paling haris, paling semangat untuk itu, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersuri teladan pada beliau, sahabatnya. Maka beda jelas antara ahlu sunnah dengan yang lainnya. Ciri mereka seperti Syekh Muqbil rahimahullah sebutkan, ilmu wa tamayyuz, keilmuan, tersibukkan dengan ilmu, dan tamayyuz, beda dengan yang lain, punya ciri pembeda, tidak larut dan tidak sama, dianggap sama saja dengan yang lain, begitu-begitu saja. Tapi memang beda, orang bisa melihat dan menilai beda yang ini. Mengajak kepada ilmu, menjelaskan kebenaran, membantah yang batil. Sehingga beda memang, di kala yang lain menutup-nutupi kebatilan itu, bahkan cenderung membelanya. Sehingga beda. Dalam ilmu mereka haris, orang paling semangat. Sementara yang lain kamu dapati orang paling malas nomor satu dalam ilmu. Bisanya hanya koar-koar saja, bisanya hanya panas-panasan kata-kata, tajam-tajaman sikap, ini itu. Sementara dia orang paling jauh dari majelis ilmu, bahkan terhadap yang dia perjuangkan, dalam tanda kutip. Dia semangat luar biasa sedemikian rupa, mati-matian bahkan. Giliran itu terjadi, majelis yang dia perjuangkan itu jalan, dia orang pertama gaib. Wala ada hirs, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk mendengar ilmu, untuk belajar, duduk, membenahi dirinya, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, enggak ada. Dia orang paling jauh dari ilmu. Dia pikir yang penting saya salafi, sudah ngerti salaf itu begini secara global, cukup sudah. Wala ada pembenahan ibadah pada dirinya, tidak ada pembenahan akidah pada dirinya, tidak ada peningkatan akhlak pada dirinya. Sikap, perbuatan dan akhlaknya mirip dengan preman-preman pasar. Bahkan preman pasar pun mungkin tidak seberani itu melakukan tindakan-tindakannya. Tapi mengakunya ahlu sunnah. Wala akhlaknya sepucuknya akhlak ahlu sunnah, santun, hikmah, akhlak. La haula wala quwata illa billah. Karena memang dia jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu yang di situ diajarkan qala Allah, qala Rasul. Kalau saja dia mendengar itu, firman-firman Allah, penafsirannya, sabda-sabda Rasul, penjelasan para ulama, akan membekas dan berpengaruh dalam kalbunya, dan itu berdampak dalam kehidupan dia. Ini tindakannya, wal'iyadu billah, tindakan yang kamu bisa lihat, melakukan ini, melakukan itu, mengancam ini, kekerasan ini, yang menyakiti orang, memukul. Wah, yang dia pukul bukan ahlul bid'ah, yang dia sendiri tahu bukan tokoh kesesatan, bukan tokoh kebid'ahan, ahlus sunnah. Mana ilmu, mana bijak, mana akhlak? Gedor-gedor rumah orang tengah malam, akhlak siapa ini? Hatta Syekhul Islam pun tidak melakukan itu di rumahnya ahlul bid'ah. Imam siapa yang dia contoh? Ulama mana yang akhlaknya seperti ini? Wala haula wala quwata illa billah. Dan yang semacam ini tidak akan lama, akan semakin Allah tampakkan belang dan hakikatnya yang sesungguhnya, kalau dia tidak segera berbenah diri, tidak segera bertobat kepada Allah, akan semakin tampak di mata kaum muslimin siapa dia yang sesungguhnya. Fasbiru, bersabarlah, pasrahkan kepada Allah Rabbul Alamin yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Kata Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, disebutkan oleh Ibn Asakir, dinukilkan oleh Nawawi, Syatibi dan Iktisam. Kata Fudail, alaika bitariqil huda wala yadurruka qillatus salikin. Hendaknya kamu, kewajiban kamu untuk terus istiqamah di atas jalan hidayah ini, ikuti bimbingan para ulama, terus belajarlah ilmu Quran, sunnah, akhlak, ibadah, akidah, muamalah, dan jangan kamu merasa kecil hati karena minimnya orang-orang yang menjalaninya. Kok sedikit yang ada dalam kebenaran ini. Wa iyyaka wa turuqad dalalah, dan berhati-hatilah kamu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarra bikathratil halikin, dan jangan kamu tertipu karena banyaknya orang yang masuk ke sana. Itu tidak menjadi ukuran kebenaran, kebatilan. Jangan diukur dari pengikutnya sedikit ataupun banyak, tetapi jika kamu telah mengerti dan paham itu kebenaran, istiqomahlah, jaga dan terus jalani. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibnul Bar dalam tamhidnya dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ya ahl, kata beliau, usluku sabilal haqqi wala tastauhishu min killati ahli. Jalani oleh kalian jalan kebenaran ini, dan jangan kamu wahsyah, jangan kamu merasa liar karena sedikitnya para pengikutnya atau orang-orangnya. Jangan kamu merasa liar, merasa asing di tengah-tengah kebanyakan orang yang seperti itu penyimpangannya. Istiqomahlah kamu walaupun sedikit yang dalam kebenaran itu. Diriwayatkan atau disebutkan oleh Ibnu Jauzi tentang manaqib Imam Ahmad, keutamaan-keutamaan beliau, dan riwayat disebutkan oleh Abu Ya'la dalam Tabaqat Hanabilah dari jalan Abu Bakar Ahmad Ibnu Muhammad At-Tamimi. Kata beliau, ketika Musaddad ibn Musarhad rahimahullah, termasuk Syekh Bukhari, ketika beliau iskal, banyak bingung dan tidak mengerti tentang fitnah yang terjadi di masa itu, tentang khulqul Quran, kesesatan bahwa Quran itu makhluk, pendapat itu, nah, tentang penyimpangan yang banyak terjadi, banyak orang menyalahi sunnah dalam perkara takdir, i'tizal, tentang kesesatan Mu'tazilah, Rafidhah, Murji'ah dan yang seperti itu, fitnah-fitnah di umat. Musaddad rahimahullah bingung dan muskil alaih. Maka beliau tulis surat kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam suratnya beliau katakan, an uktub ilayya sunnata Rasulillah, tuliskan padaku sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika surat itu sampai kepada Imam Ahmad, menangis Imam Ahmad rahimahullah. Beliau katakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaz'umu hadzal basri annahu anfaqa 'anil ilmi malan 'azima. Basri ini, karena dari Basrah Musaddad, menganggap dia telah membelanjakan harta banyak untuk ilmu. Wahuwa la yahtadi ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia enggak tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaih, maka dijawab oleh Imam Ahmad surat, bismillahirrahmanirrahim, panjang suratnya, syahid di akhir surat. Imam Ahmad nasihatkan kepada Musaddad, ahibba ahla sunnah ala makana minhum, cintai ahlu sunnah, olehmu cintai ahlu sunnah yang ada dari mereka. Amatanallahu wa iyyakum 'alal islami was sunnah. Semoga Allah dan semoga Allah, semoga Allah mematikan kami dan kamu di atas Islam dan sunnah. Dapat husnul khatimah. Wa razaqana wa iyyakum al-ilma. Semoga Allah memberi rizki kita dan kamu ilmu. Wa waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Dan memberi taufik kita dan kamu semua untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhoi olehnya. Di lafaz Abu Ya'la ada sedikit perbedaan. Kata Imam Ahmad, ahibbu ahlas sunnah ala ma kana minhum. Cintailah ahlu sunnah yang dari mereka. Amatanallahu wa iyyakum ala sunnati wal jamaah. Semoga Allah mematikan kita dan kamu semua di atas sunnah dan di atas jamaah. Cintai ahlu sunnah apa yang ada dari mereka, itu akan menyelamatkan kamu. Dan jika kamu istiqamah, akan Allah matikan kamu di atas sunnah dan jamaah, di atas Islam. Terkait fitnah-fitnah di atas, cintai ahlu sunnah, ikutilah mereka bahwa Quran itu bukan makhluk. Cintailah ahlu sunnah, ikuti mereka bahwa pengingkaran takdir itu sesat, batil, tentang Mu'tazilah, tentang Murji'ah ini dan itu. Cintai ulama-ulama sunnah dan ikuti mereka. Itu yang akan menyelamatkanmu. Mencintai para ulama sunnah, apa yang kamu dapati dari mereka seperti apa? Contoh dan ikuti. Itu yang akan membawamu istiqamah dan akan mati di atas Islam, di atas sunnah dan jamaah. Oleh sebab itu para a'immah yang lain serupa dengan apa yang disebutkan Imam Ahmad di atas, bahwasanya ahlu sunnah ini menjadi gharib, asing di tengah-tengah umat Islam, di tengah kaum muslimin. Kata Yunus ibn Ubaid rahimahullah dalam riwayat Al-Lalikai, asbaha man idza urifa sunnah arafaha ghariban. Sekarang ini, masa itu, orang yang dikenalkan kepada sunnah dia kenal gharib, aneh sudah. Wa aghrabu minhum man ya'rifuha. Lebih aneh lagi orang yang mengenali sunnah itu. Menerima jika dinasehati dengan sunnah, nerima dan mau dengar ketika kebenaran disampaikan dengan dalil, dengan sunnah, penjelasan para ulama, itu aneh sudah di zaman itu. Lebih aneh lagi orang-orang yang mengetahuinya, para ulamanya, para dai-nya. Lebih asing lagi. Sufyan Ats-Tsauri juga berkata yang sama. Idza balaghaka an rajulin bil masyriqi sahibu sunnah wa akhar bil maghrib fab'ats ilaihima bisalam wad'u lahumā ma aqalla ahla sunnati wal jamaah. Jika sampai kepadamu ada orang di timur sana dan dia sahibu sunnah, atau yang satu di barat sana dan dia sahibu sunnah, kirimkan salam padanya, doakan kebaikan untuknya, semoga dia istiqomah, sabat, selamat dari fitnah, dari syubhat. Karena betapa sedikitnya dan semakin sedikit saja ahlu sunnah itu. Hari dianggap aneh, dianggap asing ketika mereka menyuarakan sunnah, ketika mereka menyuarakan al-haq, memperjuangkannya. Dengan sekian banyak tuduhan, dengan sekian banyak cercaan dan hinaan di sana sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam nasihat para imam dan para ulama kita, para ulama sunnah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau juga berbicara tentang makna ar-ridha billahi rabba, ridha dan merasa cukup Allah sebagai Rabb, wabil islami dina dan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin rasula dan Muhammad sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa amar ridha bidini, adapun keridhaan kepada agama Allah, فَإِذَا قَالَ أَوْ حَكَمَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى رَضِيَ كُلَّ الرِّضَى وَلَمْ يَبْقَ فِي قَلْبِهِ حَرَجًا مِنْ حُكْمِهِ وَسَلَّمَ لَهُ تَسْلِيمًا. Kalau dia berbicara, berhukum, memerintah, melarang, dia betul-betul ridha sepenuhnya, dalam kalbunya tidak ada sedikit pun merasa berat, harap, merasa enggak enak dengan hukum Allah, hukum Islam, dan dia terima semua itu dengan penuh lapang dada. Walau kana mukhalifan li muradi nafsi au hawaha au qawli muqallidih wa syaikhih wa ta'ifatih, walaupun itu bertentangan dengan keinginan dirinya sendiri, walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsunya, dia punya tendensi tertentu, atau bertentangan dengan yang dia takliti, mukallad, atau syekhnya, atau kelompoknya, bertentangan dengan semua itu, dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Rasul Muhammad sebagai Rasulnya, maka tetap itu yang dia utamakan dalam hukumnya, dalam perintahnya, dalam larangannya, walaupun bertentangan dengan semua itu. Wahahuna yuhisukan nas kulluhum illal ghuraba fil alam. Dan dari sini orang keseluruhannya, mayoritas mereka akan membuatmu liar. Artinya liar, kamu seperti seorang diri yang gak bisa menyatu bersama masyarakatmu, tidak bisa sama dengan mereka, sehingga kamu betul-betul asing. Fa iyyaka an tastawhisha min al-iqtirab wa at-tafarrud, kata Ibnul Qayyim, maka berhati-hatilah. Jangan sekali-kali kamu merasa liar, merasa asing karena menyendiri, beda. Fa innahu wallahi ainul izzati was-suhbati ma'allahi wa rasulihi wa ruhul uns bihi war-ridha bihi rabba wa bi Muhammadin rasulahu bil islami dina. Karena demi Allah, itulah kemuliaan yang sesungguhnya, dan itulah persahabatan, pembelaan kepada Allah, Rasulnya, dan di situ kamu akan merasa tenang, tentram, meridhoi Allah sebagai Rabbmu, Muhammad sebagai Rasulmu, dan Islam sebagai agamamu. Demikian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menasehatkan kepada ahlu sunnah untuk tidak kecil hati dengan kenyataan asingnya mereka dan dilihat aneh oleh kebanyakan orang. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, was-sad'u bil haqqi 'adzim. Kamu menyuarakan kebenaran itu besar, berat, dengan lugas, dengan tegas kamu menyuarakan kebenaran. Hawi, berat, karena resiko dan konsekuensinya. Yahtaju ila quwwatin wa ikhlas, membutuhkan kekuatan dan keikhlasan. Tidak cukup keikhlasan, tetapi quwwah. Padahal keikhlasan begitu pentingnya, tetapi juga membutuhkan uwah, kekuatan, ketegaran, kokoh. Fal mukhlis bila quwwah ya'jazu 'anil qiyami bih. Yang ikhlas tetapi tidak memiliki kekuatan tidak akan mampu untuk mengemban amanat ini. Enggak akan bisa. Kalaupun dia mukhlis, ikhlas, masya Allah, tapi tidak kuat, tidak siap menanggung resiko. Dan dia sudah bayangkan itu akan begini, akan begitu. Wal qawi bila ikhlas yahdul, wal iyadu billah. Sebaliknya, orang yang kuat tetapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, yahdul atau yuhdal, akan mendapat khudlan. Khudlan itu tidak diberi taufik, sehingga sia-sia. Yang dia inginkan bukan memperjuangkan agama Allah, bukan membela kebenaran, bukan memerangi kebatilan, tidak ada keikhlasan, bukan ridha Allah yang dia harapkan, tapi entah apa. Kuatnya kuat, masya Allah. Tegarnya wah, luar biasa. Ya, dalam memperjuangkan yang dia perjuangkan, sampai kadang ular pun dimasukkan ke rumah orang. Tegar dan kuat, sampai gergaji atau parang pun dia angkat. Tapi tanpa keikhlasan, yukhzal. Kata Imam Az-Zahabi, tidak akan mendapat taufik. Khudlan, makhzul orangnya. Tidak akan dia dapati taufik dari Allah. Faman qama bihi ma kamilan fahuwa siddiq. Maka yang menjalankan keduanya dialah yang sempurna, dialah siddiq. Ikhlas dalam menyuarakan al-haq, dalam membela al-haq, tegas dan lugas, kuat, disertai dengan keikhlasannya kepada Allah. وَمَنْ ضَعُفَ فَلَا أَقَلُّ مِنَ التَّعَلُّمْ وَالْإِنْكَارِ بِالْقَلْبِ. Tetapi yang lemah, artinya mungkin tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu, paling tidaknya, minimalnya, kata Imam Az-Zahabi, ta'allum, dia merasa sakit hatinya dan mengingkari sangat dalam hatinya. Gak senang dengan yang semacam itu, yang batil, yang mungkar. Lah akal, gak boleh lebih kurang dari ini. Ma'dzur kamu gak bisa tegas, ma'dzur kamu gak bisa sekuat itu, gak siap. Tidak sempurna tentunya. Keikhlasan ada, tetapi kekuatan dan kemampuan kurang. Paling tidaknya, ya ta'allam, kamu merasa sedih, kecewa dengan mereka-mereka yang semacam itu dalam kebatilannya. Kamu mengingkari, benci dan tidak senang dalam kalbumu. Itu paling tidaknya, minimalnya. Rahimahullah Imam Dzahabi. Itu yang beliau sebutkan. Azim memang. Pada kenyataannya, tipe orang-orang yang semacam ini, kurang keikhlasannya dan tidak ada kekuatannya, lebih banyak merusak daripada membenahi. Lebih banyak mendatangkan mabarat ketimbang maslahat yang diharapkan. Ketika dua ini tidak ada pada dirinya, sudah dia tidak ikhlas, dia pula tidak memiliki kekuatan di dalam menyuarakan al-haq, dia malah cenderung untuk membela yang batil dan memerangi al-haq dan yang menyuarakannya, kan celaka. Kebenaran dia tidak bisa suarakan, justru kebatilan dan orang-orangnya yang dia bela, dia sadari atau tidak. Kamu melihat kenyataan ini pada kebanyakan mereka. Lalu dia tahu, jelas-jelas paham, bukan orang tidak paham. Seseorang yang begitu nyata batilnya dan sesatnya, yang lain mentahdir orang ini, mensikapi orang ini, menghajar orang ini. Ini orang-orang yang tipe lemah dalam keikhlasannya, lemah dalam kekuatannya untuk menyuarakan al-haq tampak. Dia bela-bela orang ini. Tentunya dengan itu dia berhadapan dengan orang-orang yang memusuhinya. Dan dia siap untuk itu, anehnya. Dia kuat untuk menghadapi orang-orang yang menyuarakan kebenaran dan menentang kebatilan. Dengan 1001 alasan sudah dia cari-cari. Ini itu, ini itu. Semestinya minimalnya, kata Imam Madzhabi, kalaupun kamu enggak kuat dalam kalbumu, ya akhi, enggak ada udzur orang untuk tidak bisa membenci dalam hati. Apa? Enggak beresiko. Nah, kalau kamu bersuara dan bersikap tegas, kan mungkin masih beresiko, enggak semua orang mampu. Nah, tapi kebencian dalam hati, ta'allum, merasa kecewa dan enggak senang betul, apa udzurmu untuk tidak melakukan itu? Apa udzurmu di hadapan Allah? Lo enggak ada resikonya. Itu minimalnya kamu sudah turut serta menyuarakan kebenaran, membantah kebatilan dan orang-orangnya. Makanya yang sering para ulama sebutkan, idalam tastati antaqul al-haq fala taqul al-batil. Jika kamu merasa enggak bisa, tidak mampu menyuarakan kebenaran, jangan berbicara kebatilan. Ya khair ladas, kamu enggak bisa dan tidak mampu menyuarakan kebenaran, ma'bur, khalas, cukup. Tutup mulut. Tidak berarti kemudian kamu nyerimpeti dan bicara, ngasih statement ini itu, atau melakukan dan bersikap yang itu memerangi kebenaran, membela yang batil. Terlihat yang tadi para imam sebutkan, Yunus bin Ubaid, Tauri dan yang lain, ketika orang itu tidak siap menanggung resiko, tidak siap untuk dilihat sebagai orang yang asing, yang aneh. Sedikitnya orang-orang yang menjalani itu membuat mereka berbalik arah. Tidak siap mereka menanggung semua itu, sehingga mereka lepas. Ditambah dengan kurangnya ikhlas, ditambah dengan lemahnya kekuatan dan kemampuan untuk menyuarakan al-haq, untuk membantah dan mentahdir yang batil dan orang-orangnya, makin parah musibah terjadi. Imam Asad ibn Musa, kita melihat contoh bagaimana para a'immah, para ulama, sikapnya, ta'awunnya kepada yang lain yang menyuarakan al-haq, kepada yang lain yang membenci dan memusuhi batil. Lihat Asad ibn Musa menulis surat kepada Imam Asad ibn Furat rahimahumullah, dinukilkan ini oleh Imam Ibn Wabbah dalam Bidah. Kata Asad ibn Musa, i'lam ay akhi annama amalani alal kitabi ilaik ma dhakara ahlu biladika min salihi ma a'tatallah. Ketahui wahai saudaraku, yang mendorongku menulis surat ini kepadamu adalah yang terdengar, yang disebut-sebut oleh penduduk negerimu dari kesolehan yang Allah berikan padamu. Tampak dia orang soleh, orang baik. Min insafikan nas, bahwa kamu orang munsif, objektif, bahwa memang ketika berbicara berdasarkan ilmu, berdasarkan bukti. Wa husni halika mimma adharta minas sunnah, dan baiknya kondisimu dari sunnah yang kau tampakkan, yang kau dakwahkan kepada umat yang ada di negerimu. Wa aibika li ahlil bid'ah, dan engkau mencela, menjarah ahlul bid'ah, engkau tahdib. Wa kasratu dzikrika lahum wa ta'nika 'alaihim, dan betapa seringnya kamu menyebut-nyebut mereka, mencela mereka, mentahdir mereka, sehingga mereka betul-betul dibenci dan ditinggalkan oleh orang. Orang menjauh dan waspada darinya. Faqama'ahumullah bika, maka Allah menghancurkan mereka, ahlul bid'ah ini, denganmu, oleh karenamu, dakwahmu. Wasyadda bika dhahru ahli sunnah, dan denganmu pula semakin kuat punggungnya ahlu sunnah, terbela ahlu sunnah, kebenaran terbela dengan suaramu dan dakwahmu, sikapmu. Wa qawwaka 'alaihim bi idhari 'aibihim wa ta'ni 'alaihim. Semoga Allah menguatkan kamu dengan terus menampakkan aib-aib mereka, cacat-cacatnya ahlul batil ini. Semoga Allah bantu kamu, semoga Allah beri kekuatan kamu, didoakan kebaikan untuk mencela mereka ini. Fa'adallahumullah bidzalik, semoga Allah hinakan mereka dengan semua itu. Wasaru bibid'atihi mustatirin, sehingga dengan kebid'ahan mereka, mereka bersembunyi, tidak berani menampakkan diri, malu tampak borok dan lukanya. Fa'absir ai akhi bitawabi dzalik, maka bergembiralah, kabar gembira untukmu, pahala besar bagimu dari yang kau lakukan. Didukung. wa'tadda bihi afdala hasanatika minas salati wassiyam wal haji wal jihad. Dan anggaplah, yakini ini jauh lebih afdol pahalanya bagi kamu dibanding sholatmu, puasamu, haji dan jihadmu. Wa aina taqa'u hadhil a'mal min iqamati kitabillah wa ihya'i sunnati rasulih. Dan amalan-amalan ini, sholat, puasa, haji, jihad, amalan soleh jelas, besar pahalanya. Tetapi untuk menegakkan kitab Allah di tengah umat manusia, untuk menegakkan sunnah ajaran Rasul SAW, gak bisa dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan tadi. Ini jauh lebih afdol, memperjuangkan agama Allah, membantah mereka-mereka ini ahlul batil. Ini sikap ahlul hak sesama mereka, didukung, dibela, bukannya kemudian malah digrogoti dan digembosi, bukannya malah dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kekeliruannya, wah ini itu. Nggak ada para ulama sunnah yang menjadikan majelis khusus membantah mereka. Jangan membuat ring untuk membantah mereka, cukup dalam taklim umum saja ketika lewat disinggung sedikit bantahan kepada mereka. Adapun majelis daurah khusus membantah mereka, gak benar, gak ada dalam sunnah. Ini dalam ceramah. Seperti ini kan pembelaanmu kepada ahlus sunnah yang sedang berhadapan dengan ahlul batil, yang sedang menasehati dan mengingatkan umatnya dari tokoh-tokoh dan orang-orang kebatilan ini. Ihya uturah, siapa yang tidak tahu kebejatannya dan kebatilannya. Hatta Rafidah pun bersama mereka, mereka rangkul bersama mereka. Rafidah, kalaupun benar, taruhlah benar, gak ada ulama yang membantah dalam majelis ini, tepatkah kamu bicara seperti itu? Ketika saudaramu ini mengingatkan dari bahayanya ini yang terus merongrong dan merusak dan nyata-nyata mencoba cabik dakwah dengan harta benda dan bantuan-bantuan mereka plus subhat-subhatnya. Apalagi ulama mana yang gak ada dalam majelis berbicara? Syekh Mukbil sendiri berapa kali majelis khusus membantah mereka. Iskak Kalbulawi, bantahan beliau terhadap Yusuf Al-Qardawi, bantahan beliau terhadap Abdurrahim Tohan, majelis khusus. Wah, mengakunya gak ada masyair berbicara di majelis khusus membantah kebatilan dan orang-orang ahli batil ini. Wah, ngakunya dan slogan-slogannya muridnya Mukbil, muridnya saya Mukbil, muridnya saya Mukbil. Syekh Rabi berapa kali di antara tiap majelisnya mengingatkan ini para ulama semuanya, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid. Kif dikatakan tidak ada ulama berbicara dalam majelisnya? Lihat sikap para a'immah, mendukung, membantu, berta'awun, didoakan, dibesarkan hatinya. Pahala besar menantimu, yakini amal solehmu ini lebih afdol dari puasamu, dari jihadmu. Dan kemudian mencari-cari ini itu. Wala haula wala quwata illa billah. Sehingga gharib, betul-betul aneh sikap dan tindakan mereka ini, wallahu a'lam apa tendensinya dan apa yang mereka inginkan, hanya Allah yang mengetahui segala yang tersimpan di balik dada hambanya, apa yang terbesit di dalam kalbu setiap hambanya, hanya Allah yang maha tahu. Lawang orang belajar di IAIN dibela. IAIN kan antum tahu semua seperti apa, apa sekarang UIN namanya ya. Nah, dibela. Gak ada ahlu sunnah yang nyari kesalahan orang batil sampai diketahui belajar di UIN sini dengan nilai ini, nomor urut sekian ini, gak perlu kesalahan itu yang tampak saja, gak perlu yang nyari-nyari juga siapa. Lah kalau fulan belajar di IAIN, semua orang bisa melihat, bisa mengakses. Kamu duduk di sini, di IAIN sini, di nomor berapa ini, apa yang di kutub utara, karena bisa melihat, buka websitenya IAIN misalnya, nomornya namanya fulan bin fulan, terlihat. Wah, yang di IAIN-nya, pelakunya yang di IAIN, membanggakan bahkan. Dan menyatakan kami sudah tanya ke Syekh fulan, boleh ini itu. Dia sendiri membanggakan diri. Nah, ngapain kamu membela-belanya? Seperti itu ahlus sunnah. Giliran saudaranya membantah, mengingatkan dari bahaya yang kekufuran banyak di dalamnya. Nyata-nyata kufur bukan lagi bid'ah, bukan lagi syubhat yang menyesatkan, kufur. Filsafat, ilmu kalam dan yang lain-lain sudah di dalamnya. Kamu bela, mungkin akan beralasan, oh saya nggak bela, saya cuma meluruskan, bukan demikian seharusnya ahlus sunnah. Lah dampaknya apa? Akal kamu tidak berpikir. Dampaknya apa kalau kamu bicara seperti itu? Kan tentram inara yang di IAIN, nggak perlu cari-cari kesalahannya. Yang mau mencela dia, yang mentahdir dia berarti gak benar selama ini. Ya seorang punya akal, orang punya otak, bisa berpikir. Seperti itu ke ahlus sunnah. Paling tidaknya seperti kata Imam Dzahabi, kecewa kamu seharusnya. Ada seorang muslim, wah dia lulus dari Timur Tengah, duduk sempat belajar dengan masyayikh, belajar dengan ulama sunnah. 4 tahun dia duduk di sana, sudah mendengar langsung dengan telinganya dari lisan para ulama sunnah. Tega-teganya dia rusak dengan duduk di kursi UIN. Dia belajar filsafat dengan nilai bagus lagi, A. Lulus filsafatnya itu. Berarti kan luar biasa, paham betul dia, bisa nilainya A. Wallahualam, kita tidak berbicara lebih dari itu karena kita belum tahu pengaruh itu dalam kalbunya, syubhat ikhwan. Khattafa, hati sangat lemah, syubhat itu sangat kuat sambarannya. Nah, seharusnya kamu kan kecewa. Seharusnya kamu mengingkari dalam hatimu. Ta'allum, kamu sakit hati betul. Menyesal, menyesali, kecewa. Seorang yang sudah diberi oleh Allah taufik, kenikmatan, duduk, belajar dari masyayikh sunnah. Oh, bisanya dia sekedar untuk mengejar S2, gelar master, atau doktor, atau apa. Duduk di tempat semacam itu. Itu tidak benar, ini mungkar, ini semestinya kan begitu. Kalau dia punya kebencian kepada batin, kalau dia punya keberanian dan ikhlas menyuarakan al-haq, tetapi kata seperti kata Imam Ahmad, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, musibah memang yang terjadi. Wallahu ta'ala alam bitaskar untuk sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.